Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita insyaallah taala masih melanjutkan dan membahas serta membaca fawaid dari kitab atau risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Imam Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita sempat membaca penjelasan dari Al-Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullahu ta'ala terkait pertanyaan ketiga yang diajukan kepada Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala. Kemarin Syekh Ya'qub sempat menyinggung bahwasannya perkataan orang yang memang sedang ditanyakan kepada Syekh Ubaid rahimahullah, orang yang menyatakan bahwasannya nahnu laisa mujbarin, bukan termasuk orang yang harus dipaksa menerima perkataan siapapun. Kita tidak dipaksa, tidak dibebani untuk menerima ucapan ulama manapun. Dan ini serupa, senada dan semakna dengan ucapan Ali Hasan Al-Halabi dan juga pendahulunya sebelumnya Abu Hasan Al-Ma'ribi yang menyatakan la yulzimuni. Naam, la yulzimuni. Tidak ada yang bisa mengilzam kami atau siapapun tidak bisa mengilzam kami untuk menerima jarah dari ulama manapun. Kami diberi punya kebebasan untuk memilih, entah memilih ucapan ulama yang menjarah ataukah memilih ucapan ulama yang menta'dil tokoh tersebut. Barakallahu fikum. Hal ini atau syubhat semisal ini telah dibantah oleh Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam sekian risalah beliau, dalam sekian makalah bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi ataupun terhadap Abu'l Hasan Al-Ma'ribi. Dan demikian pula syubhat yang semisal juga diajukan dan ditanyakan kepada Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di mana mungkin kami akan menyampaikan jawabannya mungkin secara makna. Barakallahu fikum. Dari rekaman suara yang telah kami dapatkan atas jawaban beliau dari syubhat ini, di mana pertanyaannya ialah al-ba'du yufti al-masyayikh as-salafiyyin bihajrihi wa mufassalatihi bisababi ma 'indahu min mukhalatatin min mukhalatatin wa ta'silatin batilatin wa ta'nin fil ulama fayati al ba'd wa yaqul hadha la yulzimuni ay hajrahu bima afta bihi al mashayikh wa innama yulzimu al mustaftina faqat. Sebagian orang, kata sang penanya yang menanyakan syubhat la yulzimuni kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, sebagian person atau sebagian tokoh telah difatwakan oleh para masyayikh as-salafiyin, para ulama jar wa ta'dil, untuk dihajar. Sebagian tokoh para masyayikh ahlus sunnah dan para ulama al-jarh wa ta'dil menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin untuk menghajar tokoh-tokoh tadi. Wa mufasalatihi, dan juga untuk memutuskan hubungan dengannya, menyikapinya, karena memang dibimbing oleh para ulama ahlus sunnah, para ulama al-jarh wa ta'dil. Mengapa dihajar? Mengapa disikapi? Barakallahu fikum. Bisa babi ma'indahu min mukhalatatin, karena memang sudah terbukti tokoh yang memang dinasihatkan oleh para ulama untuk dihajar tersebut, tokoh yang memang para ulama menasehatkan untuk memutus. Kenapa para ulama barakallahu fikum menasehatkan untuk menghajar dan menyikapi tokoh tersebut? Karena memang sudah terbukti para ulama telah memegang bukti bisa babi ma'indahu min mukhalatatin, karena disebabkan ada bukti yang dipegang oleh para ulama bahwasanya mereka itu punya mukhalatah, punya pergaulan, punya percampuran dengan ahlul batil, dengan ahlul bid'ah, wa ta'silat batilah, dan punya prinsip-prinsip usul-usul yang batil yang dijajakan dan disebarkan di tengah-tengah salafiyin. Wa ta'nun fil ulama, sekaligus ia secara terbuka mencela para ulama. Nah, para ulama menghajar dan menasehatkan ahlus sunnah salafiyin dan kaum muslimin untuk menjauhi tokoh-tokoh ini. Faya'ti al-ba'ad, tapi ternyata ada sebagian orang datang kepada kami yang membawa fatwa ulama tadi untuk menjauhi dan menghajar dan menyikapi tokoh-tokoh yang telah ditahdir, yang telah dijarah tadi itu. Nah, sebagian pihak ini datang kepada kami menyatakan hadza la yulzimuni. Nah, keterangan dari para ulama'mu ini la yulzimuni, tidak mengilzam saya. Ya, tidak wajib bagi saya untuk mengikuti arahan para ulama ini, enggak wajib. Ai hajrahu, enggak wajib bagi saya untuk apa menerima hajarnya mereka. Bima afta bihil masyayikh, enggak wajib bagi kami untuk menerima hajar yang telah difatwakan oleh para masyayikh. Tidak wajib bagi kami untuk menerima hajar yang dinasihatkan oleh para masyayikh ahlus sunnah atau masyayikh ahli jar wa ta'dil. Wa innama yalzamul mustaftina faqat. Nah, tetapi hajar tersebut diwajibkan hanya untuk al-mustaftin, orang yang meminta fatwa kepada para ulama tadi. Adapun bagi kami, ya kami enggak wajib. Si penanya yang menerima beban kewajiban itu untuk menjalankan nasihat atau hajar atau tahdir atau jarah dari para ulama tadi. Maka secara makna kami bawakan jawaban dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Secara makna barakallahu fikum, dan mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh teman-teman untuk mentranskripnya, dan semoga juga nanti ada waktu untuk menerjemahkannya. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala, hadihi safsatotun. Nah, ini adalah as-safsatoh. Ucapan semisal seperti ini adalah penggunaan dalil untuk mengelabuhi serta memutarbalikkan fakta. Katakan oleh Syekh Abdul Bukhari, ucapan semisal ini adalah ucapan yang safsatah. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Tahadluq, upaya ingin menampilkan kepiawaian dalam berbicara. Nah, yang namanya al-haq, selama bimbingan para ulama tadi itu dibangun di atas dalil adillah dan al-haq, dan juga pernah disampaikan oleh beliau sendiri dalam muhadarah dan kajian yang lainnya, bahwasannya para ulama al-jarh wa ta'dil tidaklah menghukumi, menjatuhkan ta'dil, menjatuhkan vonis al-jarh illa bi'ilmin wa adl. Sampai-sampai beliau menyatakan, na'am, thiq tamaman, percayalah sepenuhnya kepada para ulama ul hadis, kepada para ulama al-jarh wa ta'dil bahwasanya mereka adalah orang-orang yang wara' dan mereka adalah orang-orang yang membangun jarh mereka, ta'dil mereka di atas ilmu dan di atas keadilan. Nah, artinya tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Apakah terus kemudian jawaban para ulama al-jarh wa ta'dil yang sudah menjatuhkan vonis jarh ini harus yalzam alal mustafti faqat? Apakah wajib hanya kepada orang yang bertanya saja? Nah, sementara mara bahaya pemikiran, ya, celaan ulama yang dikatakan oleh tokoh-tokoh yang telah ditahdir tadi, lalu kemudian ia punya taksilat batilah, usul-usul yang batil yang kemudian dijajakan dan dilariskan dan juga disebarluaskan di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah salafiyin. Nah, barakallahu fikum. Apakah itu mara bahaya tersebut hanya mengenai mustafti saja, orang yang meminta fatwa, meminta bimbingan kepada para masyayikh tersebut, ataukah fitnah itu bisa mengenai yang lainnya? Nah, maka jawabannya tentu apa? Tentu kebatilan-kebatilan tadi yang ditelurkan atau yang dipasarkan atau yang disebarkan oleh tokoh-tokoh tadi itu, yang ditahdir tadi itu bisa mengenai sekian banyak pihak. Bisa menyebar luas di kalangan kaum muslimin. Sehingga tidak diwajibkan bagi mustafti saja, tidak diwajibkan kepada para penanya saja, tetapi diwajibkan pula bagi orang lain yang belum mengetahui, wajib untuk menerimanya. Namanya al-haq, namanya bimbingan para ulama yang didirikan di atas al-haq. Maka enggak ada jalan bagi siapapun untuk menolaknya. Dengan terus kemudian ia menyatakan la yulzimuni, enggak ada kewajiban bagi saya, ya enggak. Sementara mara bahaya yang akan terus disebarkan oleh tokoh yang ditahdir itu bisa menyebar luas. Bisa menyebar luas, maka oleh karenanya ya diwajibkan untuk semuanya. Diwajibkan untuk semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini jawaban dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala sebatas yang kami ingat. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Rabi' ibn Wahadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala juga menjelaskan kaidah ini, kaidah la yulzimuni. Naam. Kamu tidak bisa memaksa saya menerima jarahnya para ulama al-jarh wa ta'dil. Nah, kamu tidak bisa memaksa saya. Ini kaidah yang sering didengung-dengungkan oleh Ali Hasan al-Halabi dan juga oleh Pak pendahulunya Abul Hasan al-Ma'ribi. Di dalam makalah yang berjudul Bayanul Jahal wal Khabal fi Maqali Hasmi Sijal, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala merinci beberapa syubhat, ya, merinci dan membantah beberapa syubhat. Syubhatnya Abu Hasan Al-Ma'ribi. Naam. Nusahih wala nujarrih atau al-manhajul wasi' al-afiyah. Baru kemudian apa? Syekh menjelaskan tentang ini tadi, kaidah la yulzimuni. Kata beliau, yakni Syekh Rabi' hafizahullah taala, wa min usulihim li raddil haqqi wal hujaji wal barahina wal barahini wa thabati ala al batil aslun la yulzimuni. Di antara prinsip mereka, prinsip ahlul batil untuk menolak al-haq, menolak hujjah-hujjah serta bukti-bukti dan terus menerus bersikukuh di atas kebatilannya adalah prinsip la yulzimuni. Kata beliau hafizahullah ta'ala, alladhi ja'aluhu junnatan yadfa'una bihal haqqa, di mana alasan tersebut la yulzimuni ia jadikan sebagai benteng untuk menolak al-haq. فمهما خالف أحدهم الحق لا يرجع عن هذه المخالفة مهما عظمت. Jadi, kata beliau, sebesar apapun atau sebagaimanapun salah seorang dari mereka itu menolak al-haq, maka dia pun tidak akan kembali, tidak akan rujuk kembali kepada al-haq, tidak akan rujuk dari penyimpangan dan penyelisihannya sebesar apapun. Wa mahma sa'at mawaqifuhum wa usuluhum. Nah, dan sebesar apapun, sejelek dan seburuk apapun mauqif mereka dan prinsip mereka, wa mahma dafa'u an anfusihim wa an ahlil bid'i wad dalal bil batil. Dan sebesar apapun upaya mereka untuk membela diri mereka dan membela pula ahlul bid'ah. Nah, prinsip seperti ini adalah prinsip yang mereka gunakan untuk membela ahlul bid'ah dan ahlul batil. Naam. Wa mahma ta'inu aw ta'anu fi ahli sunnati bil batil, dan sebesar apapun upaya mereka untuk mencela ahlu sunnah dengan penuh kebatilan wal kadzib dengan penuh kedustaan. Wa mahma ya'ti salafi ala ayyi mas'alatin bil adillati wal barahin fala yaqbalunaha. Nah, dan sebesar apapun upaya ahlu sunnah salafiyin untuk datang kepada mereka memaparkan masalah dilandasi dalil-dalil, dilandasi dengan bukti-bukti, fala yaqbalunaha, mereka pun enggak akan mau menerima. Segamblang apapun al-haq yang kau paparkan kepada mereka, mereka tidak akan menerimanya. Dengan alasan apa? La yulzimuni bal yaruddunaha bihadihil junnah. Bahkan mereka menolak al-haq yang kau bawakan tadi, yang dibawakan oleh salafi tadi itu, dengan apa? Dengan tameng ini. La yulzimuni. Nah, tidak wajib, enggak wajib bagi saya, dan kamu enggak bisa dong memaksa saya untuk menerima keterangannya kamu. Nah, walaupun ini merupakan apa? Merupakan jawaban yang menunjukkan ajzuhum, menunjukkan kelemahan mereka untuk membalas. Naam, hujjah dengan hujjah yang lebih kuat, enggak mampu mereka. Enggak mampu mendatangkan hujjah yang lebih kuat, akhirnya barakallahu fikum, ini yang mereka pakai. Pokoknya gimana caranya keterangan mereka harus ditolak. La yulzimuni, anta la tulzimuni. Nah, dalam makalah yang lainnya yang berjudul Al-Halabi min asyaddin nasi syahadatan bizzuri wa min aktsarihim wa asyaddihim wuqu'an fit tanaqudat al-mukhziyah. Ali Hasan Al-Halabi, ya, judul makalah beliau ini, adalah orang yang paling besar dan paling berat, paling parah, ya, persaksian dustanya, dan orang yang paling banyak serta paling berat, paling parah pula terjatuh kepada at-tanaqudat, terjatuh kepada kesimpang siuran, artinya yakni bertolak belakang. Ya. Beliau menyatakan, ini kami cuplik dari paragraf yang beliau sebutkan, kaidah tersebut, kaidah la yulzimuni. Wa usuluka, dan usulmu, prinsip-prinsipmu wahai Al-Halabi, wa usulukal fasidatu, dan prinsip-prinsipmu yang rusak, allati tasiru alaiha, yang engkau pegangi dan engkau pun berjalan di atas prinsip rusak tersebut. Misal contohnya ialah al-manhajul wasi' al-afiyah alladhi yasa'u ahla sunnati wal ummata kullaha. Manhaj yang luas, manhaj yang longgar, yang bisa mencakup ahlu sunnah serta umat secara menyeluruh. Ya, hatta umat dari kalangan enam, umat dari kalangan kaum sekuler, umat dari kalangan kaum ikhwanul muslimin, dari kalangan jamaatut tabligh, dari kalangan jahmiyah, dari kalangan mu'tazilah, dan yang lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Al-Halabi. Kita kepengen manhaj yang longgar. Nah, demikian pula ini pun juga ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan kaidah yang lain kata Syekh Rabi' nu sahih wala nujarrih, ya kita benahi tapi jangan menjarah. Sebesar apapun ya kemaksiatan atau sebesar apapun kebid'ahan yang sudah disebarkan oleh seorang tokoh bid'ah, tetap kita nusahih wala nujarrih. Ya, kita benahi, tapi kita jangan menjarah tokohnya. Wala yuqni'uni, dan juga hujjah atau syubhat la yuqni'uni, prinsip yang ia dengungkan la yuqni'uni, tidak bisa memuaskan saya. Wala yulzimuni, dan tidak bisa memaksa saya. Kalian enggak bisa memaksa saya untuk menerima perkataan Syekh Rabi', untuk menerima tahdirnya Syekh Rabi', untuk menerima tahdirnya Syekh Ubaid. Kalian enggak bisa memaksa saya. Innama huwa tawassu'un fi manhajil ikhwan. Ini merupakan, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, wahai Halabi, ucapan-ucapanmu ini, prinsip-prinsipmu ini merupakan tawassu', perluasan dari manhajnya ikhwanul muslimin. Wada'mun lahu, dan ini prinsip-prinsip kamu ini wahai Ali Hasan Al-Halabi merupakan bentuk sokongan terhadap kaidahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi dan Ali Hasan Al-Halabi dan kaidahnya ikhwanul muslimin. Wa muharabatuka syarsah lis-salafiyyin, dan bentuk peperanganmu yang betul-betul sengit sekali terhadap as-salafiyyun. Innama staqaitaha min manhajil ikhwan. Sesungguhnya engkau ini mengambil prinsip-prinsip tadi itu dari manhajnya ikhwan, kau kembangkan sendiri dari manhajnya ikhwanul muslimin. Wa zidta 'alaihim bi asya' radhi'ah rubbama lam takhtur bi balihim, dan bisa jadi itu juga engkau kasih tambahan-tambahan sendiri dengan tambahan-tambahan yang betul-betul sangat rendah, yang mungkin saking rendahnya enggak terbetik di benak-benak mereka, benaknya tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Artinya engkau lebih parah wahai Halabi dari mereka. Kata Syekh hafizahullah taala, wa minha, di antara prinsip yang batal tersebut, la yulzimuni wa la yuqni'uni. Kata Syekh, wa kullu hadhihi al-usuli al-batilati wudi'at limuqawamati manhajis salaf wa usulihim lid-difa'i an ahli ad-dalalatil kubra. Naam. Wa minha ad-difa' amman yaqulu bi wahdatil adyan wa yat'anu fi ba'd al-anbiya'i wa fi as-sahabatil kiram wa amman yu'attilu sifatillah wa yaqulu bi azaliyatir ruh wa bil ishtirakiyyah wa bi kufril ummah min qurunin hatta annahu liyukaffira man yuti'ul hakim fi juz'iyatin. Kullu hadhil usul, kata Syekh Rabi, dan semua prinsip-prinsip yang batil ini sengaja direkayasa dan diletakkan oleh Ali Hasan Al-Halabi dan juga pendahulunya Abul Hasan Al-Ma'ribi li muqawamati manhajis salaf, memang sengaja untuk melawan manhajus salaf, melawan ad-da'wah as-salafiyah, melawan usul-usul dakwah as-salafiyah, dan dalam rangka untuk difa'an ahli dalalatil kubra, dan sengaja diletakkan untuk membela ahli dalal. Wa minha ad-difa' amman yaqulu bi wahdatil adyan, dan di antaranya pula memang sengaja dia lakukan untuk membela orang-orang yang punya pemikiran, punya pemahaman wahdatul adyan. Menyatuan atau persatuan agama, menyatukan adyan, agama-agama. Wa yat'anu fi ba'dil anbiya'i wa fi sahabatil kiram, dan membela sebagian orang-orang yang mencela para nabi dan mencela para sahabah. Wa amman yu'attil, sifatillah, dan membela tokoh-tokoh bid'ah yang menolak sifat-sifat Allah, dan membela ahlul bid'ah yang punya akidah serta keyakinan bi azaliyatir ruh, roh manusia ini hidup kekal selama-lamanya. Wabil ishtirakiyah, dan membela tokoh-tokoh berpemahaman sosialis. Wabikufril ummati min kurunin, Nah, dan meyakini dan membela tokoh-tokoh yang meyakini kufurnya umat ini semenjak di masa para sahabat dulu. Hatta innahu liyukafir man yuti'ul hakim. Bahkan sampai pada tingkatan ia membela orang-orang atau tokoh-tokoh bid'ah yang mengkafirkan kaum muslimin yang mentaati al-hakim, mentaati pemerintah. Fi juz'iyah. Masya Allah, luar biasa. Betul-betul menunjukkan sikap Ali Hasan al-Halabi yang benar-benar sangat-sangat jahat terhadap manhajus salaf. Fa na'udzu billahi min dzalik. Nah. Kemudian Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala juga menyatakan dalam makalah bantahan beliau terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi yang berjudul Harbu Abil Hasan Liman Hajis Salaf wa Mu'aradatihi li Ulama'ih. Peperangan Abul Hasan Al-Ma'ribi terhadap manhajus salaf dan upayanya untuk menghadapi para ulama'nya, para ulama manhajus salaf di masa ini. Maka Syekh Rabi dalam makalah tersebut menjelaskan kepada para pembaca bahwa beliau Hafizahullah Ta'ala durusnya durus as-sunnah, mengajarkan kitab-kitab sunnah. Beliau selalu mengihalahkan para talabatul ilm tidak untuk mengikuti beliau, tetapi mengihalahkan kepada para masyayikh dan para ulama ul-kibar, ya, mengihalahkan kepada para ulama, mengihalahkan kepada kutubuhum, ya, kepada kitab-kitab tafsir mereka, kepada kitab-kitab manhaj mereka, kitab-kitab usul sunnah mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala menyatakan falaisali kawaid wa usul, falaisali kawaidu wa usulun. Saya tidak punya kaidah-kaidah atau usul atau prinsip-prinsip yang menyimpang. Wa innama asiru ala kawaida wa usulis salaf, au kawaidi wa usulis salaf wa manhajihim wa da'watihim. Saya ini hanya berjalan di atas kaidah-kaidah manhajus salaf, di atas prinsip-prinsip as-salafiyah, di atas manhaj dan dakwah as-salafiyah. Tayyib. Wa adudu. Naam. Wa adudu an hayadhiha biqadri ma astati'. Dan saya melindunginya dari berbagai kotoran-kotoran semaksimal yang saya mampu, kotoran-kotoran bid'ah dan syirkiyat. Ammal ladzina dhaqu dhar'an bi usulis salaf wa qawa'idihim faqad ikhtara'u usulan mudadatan li manhajis salaf. Adapun orang-orang yang merasa sempit dada terhadap prinsip-prinsip salafus saleh dan prinsip-prinsip manhajus salaf, prinsip-prinsip kaidah-kaidah dakwah as-salafiyah, maka sungguh mereka telah ikhtara'u, telah membuat-buat dan merekayasa prinsip-prinsip dakwah yang bertentangan 180 derajat dengan manhajus salaf. Mereka telah membuat-buat prinsip-prinsip yang barakallahu fikum bertentangan 180 derajat melawan manhajus salaf dan melawan usul-usul dakwah as-salafiyah. Misal, ya, usul-usul dakwah usul-usul dakwah mereka yang langsung mereka gunakan untuk membentur dakwah as-salafiyah dan manhaj as-salafiyah adalah nusahih wala nujarrih. Apa mereka katakan itu semua? Katakan kaidah tersebut li himayati ahli bid'ah. Nusahih wala nujarrih. Naam. Kita barakallahu fikum, nusahih, kita perbaiki, tapi kita jangan menjarah. Memang ini kaidah ini sengaja untuk disebarkan, disampaikan kepada naam as-salafiyun dan kaum muslimin. Apa tujuannya? Li himayati ahli bid'ah, untuk melindungi ahlul bid'ah dari jarahnya para ulama. Naam. Dengan begitu ia memberikan karpet merah kepada siapa? Kepada ahlul batil, kepada ahlul bid'ah, untuk berjalan dengan nyaman, berjalan tunggang langgang, terus kemudian berjalan dengan nyamannya menebarkan kedustaan, menebarkan bid'ah, menebarkan barakallahu fikum kesesatan dan penyimpangan pemikiran-pemikiran mereka. Taib. Kemudian wa mithl, dan contoh yang lainnya adalah la yulzimuni. Ini kata Syekh Rabi'. Ya, di antara kaidah rusak yang mereka gunakan untuk melawan dan membentur dakwah as-salafiyah ialah kaidah la yulzimuni, kata Syekh Rabi'. Apa tujuannya? Li raddil haqq, untuk menolak al-haq. Ya. Tujuannya adalah untuk menolak al-haq. Sudah enggak mampu untuk apa? Melawan dengan hujjah, melawan hujjah dengan hujjah yang lebih kuat, enggak mampu, ya sudah, mereka akhirnya pakai apa? Pakai ucapan seperti ini, la yulzimuni, kamu enggak bisa memaksa saya. Li raddil haq, tujuannya untuk menolak al-haq. Wa mithil, dan contoh kaidah rusak lainnya yang mereka gunakan untuk menghantam dakwah salafiyah, al-manhajul wasi' al-afiyah. Manhaj luas dan longgar, listi'abil firq kullaha, untuk mencakup semua firqah-firqah sesat dan menyimpang semuanya, bisa dirangkul semuanya, bisa berjalan bareng semuanya. Khal anam khaltun bainal haqqi wal batil, ingin mencampur adukkan antara hak dengan yang batil, ingin mencampur adukkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah al-batilah, dengan dakwah al-mukhalif ahlil kitabi was sunnah, ingin mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Ya, listi'abi al-firq kulliha, mencakup semua firqah-firqah yang menyimpang semuanya, dan juga ingin menggabung apa? Menggabungkan ahlu sunnah ke dalamnya. Wa muharabati salafiyin, dan untuk memerangi as-salafiyin, wal manhaj as-salafi, dan memerangi manhaj as-salafi, alladhi yasiruna alaihi, yang mana as-salafin berjalan di atas prinsip-prinsip dakwah tersebut. Wa yad'una ilaihi, dan mengajak kepadanya. Wa yadhubbuna anhu, dan para ulama as-salaf membelanya, membela dakwah as-salafiyah dan prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah. Walau raghumat unufun khusum hadzal manhaj alladhina yuharibunahu bisyiddatin bismihi wa tahta sitarihi. Naam. Seberapapun mereka marahnya, marahnya para musuh-musuh dakwah, musuh-musuh manhaj as-salafi ini tadi, yang mereka terus melakukan peperangan, memerangi dakwah as-salafiyah dan manhaj as-salaf dengan peperangan yang sangat sengit, keras, entah secara terbuka terang-terangan, wa tahta sitarihi, ataupun secara tertutup di balik layar dengan akun-akun majhul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kami bawakan beberapa penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala tentang apa jeleknya dan rusaknya manhaj seperti ini. Tadi yang ditanyakan kepada Syekh Ubaid, nahnu laysa mujbarin, kami tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa untuk kemudian menerima keterangan-keterangan dari syekhmu, dari keterangan dari ulama'mu. Kami kau jangan memaksa kami untuk terus kemudian kami harus menerima jarahnya ulama'mu. Tidak, itu adalah adalah tameng yang mereka gunakan untuk menolak al-haq. Fa na'udzu billahi min dzalik. Makanya Syekh Ya'qub menyebutkan Naam. Wal haqiqah anna al-akhdha biqawli al-ulama al-mabni 'ala al-adillah fi fulan wa fulan laisa min at-taqlid. Hakikatnya ialah mengambil bimbingan ulama yang didirikan di atas dalil, yang didirikan di atas bukti-bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, mengambil jarah dan tahdzir para ulama terhadap fulan dan fulan, itu bukan bagian dari taklid. Wa innama huwa min ittiba'id dalil wa ittiba'il haq. Sikap tersebut hanyalah sikap mengikuti dalil dan mengikuti al-haq. Barakallahu fikum. Wa mimma qalahu aidan, dan di antara yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi, laisa li ahadin alaina wisayah. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kami menerima wasiatnya. Wala indana babawat, dan tidak ada kepada diri kami sikap membeo. Fahal aqwalul ulama al-mabniyah 'ala ad-dalil fil mukhalifin min aqwalihim aw min kitabatihim ka aqwalil malali wal babawat. Apakah Anda mau menyatakan bahwasannya bimbingan para masyayikh dan bimbingan para ulama yang didirikan di atas dalil terhadap tokoh-tokoh yang menyimpang, entah dari ucapan-ucapan beliau-beliaunya maupun dari tulisan-tulisannya, mau Anda katakan bahwasannya pada tulisan-tulisan mereka tersebut ada sikap membeo begitu? Wa hadzal qaula syakka fihi wa la mariyata fihi anna sahibahu yuridu radda jarhil ulama fil mukhalifin. Maka ini sudah sangat jelas bahwa orang yang mengucapkan dan mengutarakan perkataan semisal ini tujuannya adalah menolak jarahnya para ulama terhadap tokoh-tokoh yang menyimpang. Fahuwa bidzalika yuhami 'anil mukhalifina min ahlil bid'ah wal min ahlil bid'ah wal ahwa. Di sisi yang lain, orang ini semisal Ali Hasan Al-Halabi dan Abu Hasan Al-Ma'ribi menjaga, ya, menjadi orang yang menjaga ahlul bid'ah dan ahlul batil, ahlul ahwa, untuk mereka bisa bebas menyebarkan syubhat mereka di kalangan kaum muslimin serta memerangi dakwah salafiyah dan para ulama'nya. Fa na'udzu billahi min dzalik. Baik. Nami ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala mungkin kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sudah jam berapa ini? Jam 7 lebih atau jam 5 lebih? Insyaallah taala nanti kelanjutannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin tersisa satu halaman lagi, dan semoga nanti pada pertemuan ke depan nanti kita bisa bahas lagi, karena ada kemungkinan bisa jadi pada Ahad pekan depan mungkin kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan mungkin antum semuanya juga akan melaksanakan sholat tarawih di sana. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita musyawarakan lagi. Naam. Barakallahu fikum dan naktafi bihadza, kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.